بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، telah kita sebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Dan juga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan ketinggian bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Di antara ayat yang telah kita sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan sekian derajat, beberapa derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman. Di dalam ayat itu, ayat tersebut menunjukkan akan keutamaan orang-orang yang diberi ilmu. Mereka mendapatkan ketinggian derajat di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia dan di akhirat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, narfa'u darajatin man nasha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-83, narfa'u darajatin man nasha, kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, kata Allah. Setelah kita sebutkan 6 dari Zaid bin Aslam, beliau menyebutkan bahwasanya yang dimaksud 6 di dalam ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang Allah kehendaki, yaitu dengan ilmu, bil ilm. Dan dalam ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan akan keutamaan ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Adapun di dalam hadis sangat banyak, di antaranya yang telah kita sebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis tersebut menjelaskan bahwasanya ilmu adalah merupakan jalan untuk sampai ke surga Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dengan sebab tersebut untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis yang lainnya, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang ma'ruf ladaina. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia di dalam agama ini. Hadis-hadis yang cukup banyak yang menerangkan akan keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya menuntut ilmu salah satu huwa naw'un minal jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu adalah salah satu jenis nah dari jihad fi sabilillah. Karena hadza ad-din qama bi amrayn. Karena sungguhnya agama ini tegak dengan dua perkara. Agama Allah Subhanahu wa taala ini tegak dengan dua perkara. Qama bil ilmi wal bayani wa bis silah. Ini bisayf wa sinan. Agama Allah Subhanahu wa taala tegak dengan ilmu. Penjelasan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah tentunya. Wabis silah, dan dengan silah yaitu senjata, yaitu dengan pedang dan tombak, yang dengannya kedua alat ini digunakan untuk berjihad. Oleh karena itulah sebagian para ulama, kata Syekh Ibn Utsaimin, hatta inna ba'd al-ulama'i, sampai sebagian para ulama mengatakan, qala sebagian para ulama, sebagian ulama mengatakan, inna talab al-ilmi afdalu min al-jihad fi sabilillahi bis-silah. Inna talab al-ilmi afdalu min al-jihad fi sabilillahi bis-silah. Sungguhnya menuntut ilmu itu lebih afdal, lebih utama. Menuntut ilmu lebih utama min al-jihad fi sabilillah, daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bis-silah, dengan senjata. Kenapa? Menuntut ilmu itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Kata Syekh Ibn Utsaimin, "Karena hifdz syariat innama yakunu bil ilmi." Karena sungguhnya penjagaan syariat Allah Subhanahu wa taala hanyalah akan bisa ada dengan ilmu. Hanya dengan ilmu untuk bisa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal jihad bis silah fi sabilillah mabniyun 'ala al-'ilm, dan jihad dengan senjata di jalan Allah itu mabniyun 'ala al-'ilm, dibangun di atas ilmu. Oleh karena itulah para ulama menerangkan akan keutamaan menuntut ilmu daripada jihad fi sabilillah. Mengapa menuntut ilmu itu lebih afdal, lebih utama? Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dan di sana ada keterangan yang cukup baik yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Jalaul Afham pada halaman 491 dan di referensi yang lain halaman 415. Nah, kalau tidak dapat di halaman 491, 415. Nah, kata beliau, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah terkait dengan keutamaan ilmu, menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Naam. Kata beliau rahimahullah, wa tabligh sunnatihi ila al-ummati afdal min tabligh as-siham ila nuhur al-adu. لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاء في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. كتعلم ابن القيم رحمه الله تبليغ سنته، menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan sunnah Rasulullah, nah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-ummah, kepada umat manusia, tentunya lebih afdal, lebih utama daripada min tabligh as-siham ila nuhuri al-adui, daripada tabligh as-siham, menyampaikan panah ke leher-leher musuh. Menyampaikan di sini bermakna melemparkan. Nah, melemparkan panah ke leher-leher musuh, yang menunjukkan jihad. Kenapa demikian? Karena kata Imam Al-Qayyim, لأن ذلك تبليغ يفعله كثير من الناس. Karena menyampaikan atau melemparkan panah ke leher-leher musuh, nah, itu dilakukan oleh banyak dari manusia. Banyak dari manusia yang mampu melakukannya. Ya, berperang ke medan jihad untuk melawan musuh-musuh Allah. Banyak yang bisa melakukannya. Wa amma tablighus sunan, adapun menyampaikan sunnah Rasulullah, menyebarkan petunjuk Rasulullah, ya, yang mana itu adalah ilmu. Nah, fala taqumu bihi illa warathatul anbiya wa khulafa'uhum fi umamihim. Maka tidak ada yang mampu menegakkannya, melakukannya, kecuali para ulama, pewaris para nabi. Ya, para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Dan khulafa'uhum, pengemban tugas mereka. Fi umamihim, di umat mereka. Ini para ulama. Dan yang mengikuti jejak para ulama, yang mereka tentunya mengemban tugas yang berat, berdakwah di jalan Allah, menyebarkan nam as-sunnah, menyebarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ya, menyebarkan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaful ummah, para pendahulu yang saleh. Naam. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah menutup ucapannya dengan doa. Beliau mendoakan kita semua ja'alana Allah ta'ala minhum bimannihi wa karamih. Ja'alana Allah minhum bimannihi wa karamih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari mereka, termasuk dari orang-orang yang menyebarkan ilmu, menyebarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Naam. Bimannihi wa karamih, dengan karunia dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ya talabatul ilm, wahai para penuntut ilmu, bersemangatlah kalian untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Karena begitu banyak keutamaan-keutamaan yang akan diraih bagi seorang yang berilmu. Ketika dia belajar, mempelajari ilmu dengan penuh keikhlasan kepada Allah dan dengan niat yang baik, yaitu dengan berusaha menghilangkan kebodohan dari dirinya, dan setelah itu ingin mengangkat, menghilangkan kebodohan dari diri orang lain. Keutamaan yang akan mereka dapatkan, yang akan mereka raih, begitu banyak yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana di antaranya adalah hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya inna Allah wa malaikatahu وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخيرا. نعم. Keutamaan yang besar bagi seorang yang mencari ilmu dan berusaha untuk menyampaikan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Rasulullah SAW bersabda, inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan bumi. Perhatikan hadis ini, keutamaan yang besar yang akan diraih oleh para pemilik ilmu, yang ketika dia berusaha dengan ilmunya, menyampaikan ilmunya, menyebarkan ilmu yang dimilikinya, Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai an-namla, semut di juhriha yang ada di lubangnya, wa hatta al-hut, ya, demikian pula ikan yang ada di lautan. Luar biasa, berapa banyak ikan di lautan? Ada yang bisa menghitung? Berapa banyak semut yang ada di lubangnya sembunyi? Ada yang bisa menghitungnya? Berapa banyak penduduk langit dan bumi? Ada yang bisa menghitungnya? Tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penduduk serta penduduk langit dan bumi, semut, ikan-ikan di lautan. La yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka seluruhnya mendoakan, bersalawat, ini maknanya mendoakan. Tentunya salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, itu dengan bentuk pujian kepada mereka. Seluruh mereka, para malaikat, penduduk langit dan bumi. Nah, sampai hewan-hewan ya, mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mengajari manusia kebaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Keutamaan yang besar yang akan bisa diraih bagi seorang penuntut ilmu yang dengannya dia duduk di majelis ilmu berusaha untuk menimba ilmu, ya, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadith-hadith Rasulullah SAW, menghafalkan aqwal ulama, ya, yang dengannya dia akan berusaha untuk bisa mengajari umat, ya, tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, keutamaan yang besar yang akan diraihnya. Bagaimana seorang kemudian tidak berlomba-lomba untuk bisa meraih keutamaan yang besar ini? Terlebih lagi telah disebutkan di dalam Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat mereka dibandingkan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, sungguh jauh berbeda antara seorang yang berilmu, nah, seorang mukmin yang berilmu dan seorang mukmin yang tidak berilmu. Oleh karena itu, para thullab, ihrisu ala ma yanfa'uk. Nah, wasta'in billah wa la ta'jaz. Ya, bersemangat terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Ya, begitu berat menuntut ilmu, berat. Memang berat. Sulit, memang sulit. Ya. Butuh kesabaran. Ya, ketaatan kepada Allah membutuhkan kesabaran. Ini bagian termasuk dari ketaatan kepada Allah, bahkan min afdalil ibadat. Ya, talabul ilm min afdalil ibadat. Termasuk dari ibadah yang afdal. Ya. Luar biasa. Oleh karena itu membutuhkan kesabaran yang tinggi. Ya. Di dalam meraih ilmu, tahsil ilmu. Dan itu telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Ya. Mereka berlapar-lapar diri untuk mendapatkan ilmu. Ya. Begitu berat dan sulitnya mereka untuk hanya bisa mendapatkan satu hadis, dua hadis. Nah. Ini kondisi para ulama salaf. Nah. Dan tentunya musuh-musuh Allah akan senantiasa berusaha menghalangi para penuntut ilmu. Dan musuh yang terbesar adalah syaitan. Ya. Menghalangi para pencari ilmu untuk bisa sabar di majelis ilmu. Karena syaitan telah bersumpah di hadapan Allah. Nah. Akan berusaha menyesatkan. Nah. Orang-orang yang ingin berjalan di atas jalan yang lurus. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Nah. Dan engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka saya pasti akan duduk menghalangi mereka. Ya, duduk menghalangi mereka untuk sampai ke jalanmu yang lurus. Duduk menghalangi para pencari ilmu untuk bisa sampai meraih ilmu yang ingin didapatkannya. Nah. Syaitan akan terus berusaha. Ya. Agar kalian wahai para pencari ilmu pergi dari tempat ini. Nah, sejauh-jauhnya agar tidak menjadi musuhnya kelak di kemudian hari. Demikian butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh as-sabar, butuh kesabaran. Kenapa kalian tidak mampu bersabar di atas ketaatan kepada Allah, padahal syaitan sangat bersabar untuk mengganggu dan merusak, ya, keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya syaitan untuk berusaha memberikan gangguan-gangguan kepada kita dalam hal ibadah kepada Allah. Bagaimana antum tidak mampu bersabar untuk senantiasa taat kepada Allah? Nah, oleh karena itu as-sabr, as-sabr. Nah, sabarlah para pencari ilmu, para penuntut ilmu. Keutamaan yang akan kalian raih begitu besar dan begitu banyak. Ya, kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Naam. Allah taala alam bissawab. Kita cukupkan insyaallah. Naam, pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Naktafi lahuna subhanakallahumma hamdi. Syukran lillahi.